Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita diberi kemudahan dan diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan yang banyak dalam majlis kita ini. Oleh karena itu marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki hati kita untuk ikhlas semata-mata melakukan semua hal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tingkatkan kemanfaatan diri kita, kemanfaatan untuk umat, kemanfaatan untuk peradaban, kemanfaatan untuk agama ini kepada bangsa ini. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tema tentang perbaikan kenakalan remaja atau perbaikan moral remaja. Yang insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas hal-hal yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada remaja dan bagaimana cara menanganinya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar penyimpangan pada remaja itu dibagi menjadi dua hal, yaitu penyimpangan moral dan penyimpangan kinerja. Sering kita lihat kenakalan-kenakalan yang terjadi pada remaja, antara lain pada penyimpangan moral itu adalah malas beribadah, tawuran, kemudian penyimpangan seksualitas, narkoba, minuman keras, dan masih banyak penyimpangan lain yang terkait dalam penyimpangan moral. Kemudian kategori yang kedua adalah penyimpangan dalam hal kinerja. Ini antara lain bahwa seorang remaja masih bingung dengan cita-citanya. Padahal seharusnya di dalam pendidikan fitrah ini anak berumur 10 tahun sudah dijuruskan, hendaknya sudah mulai jelas cita-citanya, namun banyak sekali generasi sekarang yang sudah berumur setelah balik umur 17 tahun, 18 tahun, bahkan sampai 25 tahun masih bingung dengan cita-citanya. Ini termasuk penyimpangan kinerja. Seorang yang tidak tahu visi misi hidupnya, sehingga dia tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, sehingga dia selalu mengambil atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah termasuk penyimpangan dari kinerja. Terus kemudian penyimpangan kinerja yang lain adalah seorang remaja tidak memiliki karya, tidak memiliki peran sehingga bermanfaat bagi masyarakatnya. Kemudian penyimpangan yang lain adalah bagi remaja, yaitu malas dalam bekerja, tidak punya semangat untuk berkinerja. Kemudian tidak inovatif, kemudian malas belajar dan tidak kreatif. Jadi ini adalah ada dua kategori penyimpangan remaja. yaitu penyimpangan moral dan penyimpangan kinerja. Sebelum kita mengulas permasalahan-permasalahan tersebut atau kenakalan-kenakalan tersebut, terlebih dahulu kita perlu mengetahui mengapa terjadi demikian. Mengapa adanya penyimpangan moral pada remaja? Perlu kita ketahui, sesungguhnya fase perkembangan di dalam pendidikan Islam, bahkan dalam pendidikan secara umum, sesungguhnya fase dalam pendidikan itu ada dua, yaitu fase anak-anak dan fase dewasa. Fase anak-anak adalah fase 0 sampai balig, sedangkan fase dewasa adalah setelah balig. Anak yang sudah balig seharusnya mereka sudah dewasa fisik sekaligus mereka sudah akil, yaitu dewasa mental. Namun dalam kenyataan karena salah pengasuhan, karena salah pendidikan, akhirnya datangnya balig yang senantiasa mesti datang pada anak-anak kita tidak diiringi dengan kedewasaan mental, sehingga ada fase yang seharusnya tidak ada, yaitu seseorang yang sudah balig namun belum akil. Ini ada kesenjangan antara balig dan akil, inilah yang disebut dengan remaja. Oleh karena itu, karena kesenjangan ini adalah akibat dari ketidakberhasilan, akibat salah pengasuhan sebelumnya, maka masa ini disebut masa peralihan. Masa peralihan inilah yang disebut dengan istilah masa pubertas. Masa pubertas adalah masa yang senantiasa akan dilewati oleh setiap orang, namun makin panjang pubertas ini makin berbahaya. Oleh karena itu antara lain tugas pendidik, ya tugas orang tua adalah memperpendek masa puber ini, yaitu kesenjangan atau peralihan antara balig dan akil. Nah, peralihan inilah yang akhirnya muncul penyimpangan-penyimpangan ini, yang seharusnya seorang pemuda, yaitu orang yang sudah balig, itu bukan remaja tapi harusnya pemuda, apabila balig dan akil datang, itu harusnya dia itu memiliki seorang pribadi, ya, atau pribadi yang memiliki peran dalam peradaban, memberikan manfaat kepada peradaban, kemudian dengan semulia-mulianya akhlak. Ini adalah pemuda sejati. Jadi seharusnya kita dalam mendidik anak-anak kita, begitu mereka balig itu, seharusnya anak kita menjadi seorang pemuda, yaitu memiliki peran, memiliki kemanfaatan bagi peradaban, dan memiliki akhlak yang mulia. Inilah sebenarnya tujuan pendidikan kita. Namun faktanya anak-anak kita itu, yang terutama zaman ini, itu banyak yang diantara mereka itu sudah balig namun belum akil. Nah, sehingga menjadilah remaja dan muncullah kenakalan-kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu disebabkan adanya kesenjangan antara balig dan akil, adanya peralihan jarak waktu antara balig dan akil, inilah yang disebut dengan memunculkan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu sebenarnya secara prinsip ya, untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja itu pada dasarnya adalah dengan mempercepat datangnya akil pada remaja. Prinsipnya adalah seperti itu. Namun mempercepat akil itu bukanlah hal yang sangat sederhana, bukanlah hal yang mudah, namun butuh suatu proses, proses yang butuh kesabaran, proses yang butuh suatu ketekunan, proses yang butuh suatu kerja keras, sehingga akil anak yang sudah terlanjur terlambat itu kita percepat datangnya, sehingga betul-betul menjadi seorang pemuda. Namun demikian fakta yang ada ya, bahwa memang sekarang ini banyak sekali pribadi-pribadi yang statusnya adalah remaja, yang seharusnya mereka itu sudah dewasa. Nah, bukan berarti terus akhirnya kita lepas tangan, namun ini adalah tugas kita untuk mengatasi permasalahan ini ya, antara lain yaitu mempercepat akil mereka biar masalah ini selesai. Maka tadi kita telah jelaskan kategorinya dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan moral dan penyimpangan kinerja. Baik, kita bahas satu-satu tentang masalah kenakalan remaja ini dan bagaimana solusinya. Yang pertama adalah tentang penyimpangan moral. Kenapa muncul penyimpangan moral ini? Karena selama pendidikan anak antara 0 sampai balig, 0 tahun sampai balig itu, itu karakter moralnya tidak tumbuh, yaitu fitrah keimanan pada diri anak. Keimanan anak tidak ditumbuhkan dengan baik, sehingga begitu mereka balik, ya, begitu mereka menjadi remaja, akhirnya lemahlah keimanan mereka. Nah, karena lemahnya keimanan mereka itu, maka muncul masalah di antara mereka, yaitu malas belajar. Ini malas belajar. Nah, malas belajar ini disebabkan malas beribadah, ya, malas beribadah. Malas beribadah ini disebabkan oleh apa? Karena munculnya imaji negatif ketika masih anak-anak. Imaji negatif bahwa ibadah itu tidak menyenangkan bagi mereka, dan itu akan terbawa sampai mereka itu besar. Imaji yang tidak positif terhadap adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat tidak tumbuhnya fitrah keimanan pada mereka, sehingga muncullah kemalasan belajar pada diri, kemalasan beribadah pada diri remaja. Terus kemudian terjadinya tawuran, ya, coret-coret, adanya narkoba, kemudian ada maraknya adanya pornografi, terus kemudian adanya pelecehan seksualitas. Ini sebenarnya disebabkan oleh ego yang tidak tuntas pada anak remaja. Ego yang seharusnya dituntaskan pada fase 0-7 tahun, ternyata pada waktu itu tidak dituntaskan, tidak tertuntaskan, sehingga terbawa sampai besar. Sehingga bermasalah remaja itu, ya, karena pada dirinya itu masih tersimpan ego yang tidak tuntas, bawaan dari ketika dia masih kecil. Oleh karena itu, untuk mengatasi karakter moral ini ada dua hal yang perlu kita atasi, yaitu tumbuhkan kembali imaji positif anak atau remaja ini, dan kemudian tuntaskan egosentrisnya. Namun penuntasan egosentris pada diri remaja berbeda dengan anak yang 0-7 tahun. Kalau remaja mereka sudah mukalaf, tentu saja tidak semuanya kita bolehkan. Yang kita bolehkan adalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat untuk menuntaskan egonya, maka hendaklah orang tua membolehkan atau memberikan fasilitas kepada anak tersebut sehingga egonya tuntas. Kalau ego itu sudah tertuntaskan, maka insya Allah ta'ala hal-hal yang menyimpang, ya, atau istilahnya dorongan-dorongan emosi pada diri remaja itu sudah mulai berkurang. Nah, langkah ini bisa dimulai dengan langkah yang pertama, yaitu dengan empati kepada anak. Kalau kita ketahui bahwa anak memiliki penyimpangan moral atau remaja memiliki penyimpangan moral, maka tidak bisa hal ini diatasi dengan kekerasan. Tidak bisa diatasi ini dengan banyak menceramai. Tidak bisa hal ini dengan menghukum apabila mereka bersalah. Perlu diketahui bahwa menumbuhkan moral ini terkait dengan hati remaja tersebut. Sedangkan menumbuhkan hati itu tidak bisa dengan kita hanya mengandalkan akal. Tidak bisa hati itu dibangun dengan akal. Tidak bisa dididik dengan akal. Tidak bisa hati itu dididik dengan fisik. Maka untuk mendidik hati remaja yang menyimpang moralnya ini adalah dengan hati juga, yaitu dengan memberikan empati kepada mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Ini tujuannya untuk apa kita berempati kepada mereka? Biar ketahuan, biar tahu bahwa sebenarnya yang menyimpang itu pada bidang apanya. Kemudian kita bisa menggali potensi remaja apabila kita melakukan empati tersebut. Setelah empati itu tergali, dilaksanakan, kemudian potensinya tergali, maka insya Allah ta'ala akan kita bisa munculkan ide-ide, sehingga ide itu akan memberikan solusi kepada masalah-masalah tersebut. Setelah ide itu terbentuk, maka baru kita eksekusi dengan melakukan sebuah kegiatan yang merupakan solusi dari masalah tersebut. Jadi ini intinya bahwa untuk perbaikan moral ini, yang kita lakukan kepada remaja adalah dengan dimulai dengan empati, tidak bisa dengan kekerasan, ya. Tidak bisa hanya dengan menyalah-nyalahkan. Tidak bisa dengan istilah hukumnya, hukuman moral maupun fisik, ini tidak bisa. Karena ini terkait dengan moral. Jadi kita harus mendekati mereka, jadikan bahwa kita orang tua atau pendidik itu adalah seperti sahabat mereka. Sehingga mereka akan curhat kepada kita, kepada orang tuanya, kepada gurunya atau ustadznya. Sehingga dengan mereka mau curhat itulah, maka mereka akan mudah diketahui masalah dan potensinya. Setelah diketahui maka akan ketemu solusinya. Ini apabila yang menyimpang adalah karakter moralnya ya, atau penyimpangan moral. Selanjutnya adalah kategori yang kedua, yaitu kategori penyimpangan kinerja atau tidak tumbuhnya karakter kinerja. Mengapa karakter kinerja pada remaja itu tidak tumbuh? Karakter remaja yang tidak tumbuh ini itu disebabkan karena apa? Karena sejak sebelum dia balig itu tidak ketemu potensinya, sehingga dia tidak menemukan misi hidupnya, sehingga dia tidak tahu untuk apa saya hidup. Dia tidak tahu misi spesifiknya, sehingga bingung terjadi pada dirinya. Nah, kebingungan itu ternyata didahului oleh adanya balig. Sehingga setelah mereka balig, karena ada kebingungan itu, akhirnya akil tidak datang, karena dia gak bisa berkarya. Karena akil tidak datang itu, maka akhirnya dia seolah-olah hidupnya itu tidak punya arah. Ditanya cita-citanya tidak tahu. Dia ditanya apa karya yang sudah dihasilkan, dia gak berkarya. Bahkan diminta untuk berkarya pun dia malas berkarya, karena apa, bingung apa yang harus saya lakukan. Dia tidak inovatif ya, karena gak tahu apa sebenarnya cita-citanya. Dia malas belajar, dia tidak kreatif. Nah, ini adalah contoh-contoh penyimpangan dalam kinerja. Bagaimana mengatasi hal ini? Mengatasi penyimpangan kinerja ini adalah, yang pertama yang kita lakukan adalah menemukan potensi dirinya. Sebab setiap orang itu memiliki potensi dominan yang positif ya, dan memiliki potensi kelemahan. Maka kita konsentrasi pada potensi dominan dan kita siasati potensi kelemahannya. Ini yaitu apa, potensi yang kita gali pada diri anak, yaitu bakat. Apa bakat anak remaja tersebut, sehingga akhirnya setelah ketemu bakatnya, insya Allah ta'ala mereka akan mulai ada arah hidup, mulai dikembangkan bakatnya. Karena apa, bakat itu menuntut pada diri seseorang untuk dilakukan. Nah, setelah itu ketemu, insya Allah dia akan lebih konsentrasi pada penumbuhan potensi dirinya. Ini, nah, ini dua kategori ya, penyebabnya dan solusinya. Namun di masing-masing kategori ini, dua kategori ini, ada hal pokok pada kategori moral itu, yaitu bahwa setiap anak yang sudah balig, ini terkait dengan apa, penyimpangan moral. Setiap anak yang sudah balig itu berarti sudah berfungsi organ seksualitasnya. Karena sudah berfungsi organ seksualitasnya sebagaimana orang yang sudah dewasa, maka muncullah dorongan seksualitas yang harus ditumpahkan. Ini terjadi pada remaja, dorongan seksualitas untuk ditumpahkan. Di sisi lain, remaja itu belum siap untuk menikah. Kenapa belum siap untuk menikah? Karena dia belum akil, belum dewasa mental. Ini, belum dewasa mental. Satu sisi, seandainya ada tawaran untuk menikah pada remaja, mesti remaja akan berpikir dia harus bekerja. Satu sisi, dia harus bekerja apa masih bingung. Karena apa? Karena karakter kinerjanya tidak tumbuh tadi. Cita-citanya saja belum tahu, sudah ditanya untuk menikah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan syarat ya, bagi pemuda untuk menikah, yaitu apabila mereka sudah alba'ah. Apabila pemuda sudah alba'ah, yaitu mampu. Maka kalau sudah mampu, maka menikahlah. Ini. Nah, maka untuk laki-laki terutama dalam hal ini ya, apabila dia belum berkarya, belum bekerja, maka untuk menikahnya itu akan timbul madorot. Karena apa? Laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, kalau dia memiliki kerja ini ya, dia belum berkarya, maka dikhawatirkan nanti dia tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat, yaitu alba'ah. Ya, apabila sudah mampu, mampu secara finansial maupun mampu secara fisik maupun mampu secara psikologis ini. Nah, jadi sebenarnya inti dari penyebab kenakalan remaja itu karena keinginan remaja yang dua hal tersebut, yaitu pemuda, remaja itu ingin menikah karena dorongan seksualitas yang sudah tumbuh, dan remaja itu ingin berkarya. Tapi untuk menikah dia enggak berani, untuk berkarya juga dia masih bingung. Nah, oleh karena itu solusinya adalah sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, untuk mengatasi penyimpangan moral, yaitu dengan empati, dengan kedekatan, dengan dialog yang lembut, tidak bisa dengan kekerasan. Sedangkan untuk mengatasi karakter kinerjanya, yaitu dengan menggali potensi pada masing-masing remaja, sehingga setelah ketemu potensinya dia akan sibuk dengan potensi tersebut, sehingga hal-hal atau waktu-waktu yang luang tidak dia gunakan untuk penyimpangan-penyimpangan akibat dorongan seksualitas yang sudah mendorong pada dirinya tersebut yang harus ditumpahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, sekilas tentang penyimpangan remaja atau kenakalan remaja yang terkait dengan penyimpangan moral dan penyimpangan kinerja. Selanjutnya untuk pertanyaan dan sebagainya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya, semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Untuk keluarga Qurani sekalian, terkait tema perbaikan moral remaja dan semoga materi yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita pahami bersama. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi sobat Qurani dan keluarga Qurani yang belum mengirimkan pertanyaan, silakan. Masih terbuka banyak waktu, sekitar 30 menit ke depan. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di nomor 08953 9903 0417 melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram. Baik, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Bapak Abdul Goni di Kaligawi. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah pemuda yang pemalas dan tidak produktif dan tidak ada andil dalam lingkungan adalah sebuah karakter yang ada dalam yang ada dan meniru, atau pengaruh besar karakter dari orang tuanya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jadi Pak Abdul Ghani di Kaligawi, semoga Allah menjaga Pak Abdul Ghani dan keluarga. Apabila seorang remaja yang tidak berkarya, malas bekerja, apakah itu karena karakter dari orang tua atau karakter dari masyarakat di sekitarnya? Seorang remaja yang tidak berkarya itu akibat dari pendidikan sebelumnya yang tidak berhasil. Jadi pendidikan sebelumnya yang tidak kurang tepat ya, pada diri remaja tersebut. Sebagai contoh ya, seorang remaja mungkin ibadahnya rajin, dia tekun beribadah setiap hari. Nah, tapi ternyata dia tidak memiliki peran. Apa manfaat dia dari masyarakatnya? Ya, manfaat dia dari masyarakatnya ini berarti pertanda bisa jadi karakter moralnya sudah tumbuh, fitrah imannya sudah tumbuh, namun karakter kinerjanya belum tumbuh. Nah, karakter kinerja ini gak tumbuh kenapa? Karena dia tidak tahu misi hidupnya. Saya hidup itu berperan untuk masyarakat ini sebagai apa? Ya, apakah saya sebagai karyawan? Apakah mungkin saya nanti sebagai dokter? Apakah mungkin saya sebagai pedagang? Atau mungkin saya sebagai pegawai? Itu adalah misi hidup yang ditemukan sebelum anak itu balik, sebelum menjadi remaja. Sehingga diharapkan setelah dia balik langsung akil, enggak sempat remaja karena pas sudah tahu misi hidupnya. Jadi kemalasan remaja itu ya memang ada pengaruh dari luar, tapi pengaruh itu seharusnya itu terjadi pada saat pendidikan sebelumnya. Apabila pendidikan sebelumnya dia sudah potensinya sudah ketemu, kemudian ditumbuhkan oleh pendidik atau orang tuanya, terutama pada masa-masa murohakoh yaitu sejak 10 tahun, insya Allah ta'ala nanti begitu balik datang dia sudah tahu cita-citanya, betul-betul ingin meraih cita-citanya. Kalau sudah tahu cita-citanya, seperti orang berjalan itu sudah ketemu jalannya. Kalau sudah ketemu jalannya maka peluang-peluang akan bisa diambil. Tapi kalau orang gak punya cita-cita maka peluang apapun yang berada di depan matanya tidak bisa diambil karena gak tahu arah hidupnya. Itulah pentingnya menemukan misi hidup ya, atau cita-cita, terutama dalam hal ini adalah karakter kinerja untuk dia nanti berperan atau memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Jadi menemukan misi hidup ini adalah keniscayaan dan harus, ya. Karena apa? Karena pribadi seorang pemuda yang sudah balig itu harus memiliki karya. Walaupun karya itu mungkin berupa sifatnya adalah sifat sosial, mungkin sifatnya adalah material berupa harta, atau mungkin bisa berupa pikiran, atau mungkin bisa berupa pelayanan dan sebagainya, itu karya. Ini. Nah, kalau pemuda yang enggak memiliki karya itu memang itu tadi, karena karakter kinerja yang harusnya tumbuh masa emasnya 10 sampai balig itu tidak tumbuh sehingga terlambat. Maka yang perlu dilakukan adalah segera temukan potensi pada remaja yang malas bekerja tersebut, ya, sehingga dia tahu cita-citanya. Sebab kalau orang ketemu potensinya, itu menuntut dalam dirinya harus ditumpahkan, menuntut harus ditumpahkan. Maka insya Allah setelah ketemu dia akan lebih bersemangat, karena itu bakat itu adalah menuntut. Ini demikian, wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak Abdul Ghani tadi yang bertanya di Kaligawe. Baik, pertanyaan yang kedua datangnya dari Bapak Fauzi yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya sebuah pertanyaan yang klasik. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara mengajak anak usia 10 tahun yang sudah terbiasa tidak sholat untuk kembali sholat ke masjid yang benar? Karena anak saya tidak mau, sampai saya mau marah kalau mau mengajaknya, dan setiap hari saya sabar dan menahan marah. Silakan Ustaz. Ya. Anak 10 tahun ya, dari Bapak Fauzi ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Bapak Fauzi dan keluarga. 10 tahun masih enggak mau sholat, padahal seharusnya diperintah sholat itu umur 7 tahun. Harapannya 10 tahun sudah sholat, dan apabila tidak sholat maka boleh dipukul. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin." Pukullah mereka ya apabila mereka itu tidak mau sholat jika mereka sudah berumur 10 tahun. Namun perlu diketahui ya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, anak 10 tahun tidak mau sholat itu pertanda bahwa fitrah iman tidak tumbuh sebelumnya, yang harusnya tumbuh 0 sampai 7 tahun. Tapi ternyata 10 tahun dia masih tidak suka beribadah, ya belum tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masih enggak mau sholat. Maka caranya adalah iman itu harus ditumbuhkan dulu. Kecintaan kepada Allah harus ditumbuhkan dulu. Itu yang pertama, karena dalam pendidikan itu ada prioritas. Prioritas yang pertama adalah iman. Kalau enggak tumbuh, iman dulu. Kalau iman ini belum tumbuh, dia masih ada kebencian dalam sholat, maka jangan dipukul. Karena menumbuhkan iman enggak bisa dengan kekerasan. Nah, anak 10 tahun yang sudah apa namanya yang boleh dipukul itu apabila fitrah iman sudah tumbuh. Dia sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehariannya itu sudah terbiasa sholat dia itu. Ya. Kemudian dia sudah belajar sholat dengan tumbuhnya fitrah belajar. Bahkan dia meminta sendiri untuk belajar. Sehingga 10 tahun dia akan mandiri melaksanakan sholat. Ternyata suatu ketika dia lalai enggak melaksanakan sholat. Lah itu baru boleh kita pukul. Karena apa? Dengan pukulan itu dia akan kembali ya untuk melakukan ketaatan, karena apa? Imannya sudah tumbuh dan dia sudah paham tentang bagaimana cara sholat. Namun apabila iman belum tumbuh sebagaimana pertanyaan Pak Fauzi tadi, itu pertanda anak fitrah imannya tidak tumbuh, yaitu diulang lagi. Tidak bisa dengan kekerasan apalagi dengan kemarahan ya, itu maka membuat anak makin lebih jauh dan akan membuat orang tua makin jengkel. Bahkan akhirnya orang tua menjadi makin menderita, stres, bahkan bisa depresi. Ini. Nah, langkahnya yang dilakukan adalah dekati anak tersebut. Karena ini adalah terkait dengan fitrah keimanan. Dekati anak tersebut ya, kesankan bahwa orang tua sudah tidak pemarah. Jangan khawatir anak itu akan ngelunjak ya. Begitu kita baik pada anak tersebut, anak tersebut akhirnya menjadi ngelunjak, akhirnya menjadi-jadi kenakalannya. Memang sementara nanti akan terjadi euforia pada diri anak. Euforia ini adalah masa penuntasan apa namanya racun-racun psikologis, masa-masa detoksifikasi itu akan sementara akan menjadi liar. Namun setelah detoks psikologis atau trauma-trauma psikologis masa lalu itu sudah tumpah dan tersembuhkan ya, kemudian egosentrisnya sudah tuntas, insya Allah dia akan mulai tenang lagi ya, dan akan tumbuh imaji positifnya. Jadi untuk menangani anak tersebut ya, yaitu didekati, kesankan bahwa kita tidak pemarah, bahwa kita sudah tidak banyak menekan, kita minta maaf kepada anak ya, karena apa bisa jadi tidak apa namanya dia enggak mau sholat itu akibat waktu kita mendidik salah. Dan lagi jangan khawatir apabila orang tua minta maaf kepada anak terus akhirnya anak menjadi mengelunjak ya, dan wibawa orang tua menurun, tidak seperti itu, karena kita juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Nah, jadi setelah itu kemudian setelah kita dekat ya, sehingga dia bisa apa namanya tumbuh kecintaannya kepada orang tuanya, tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita cek kembali bagaimana cara dia sholat. Sudahkah benar cara dia sholat? Nah, setelah ternyata benar, maka kita mulai arahkan untuk melakukan secara rutin. Namun apabila cara sholatnya belum benar, kita ajari ulang. Nah, akhirnya diharapkan nanti setelah itu ya, dia akan melaksanakan sholat secara mandiri. Jadi ada urutannya, iman dulu ditumbuhkan ya, walaupun mungkin dia sudah 10 tahun ya, harusnya 0 sampai 7 sudah tumbuh gitu. Nah, maka diulang kembali ya, iman ditumbuhkan dengan cara tadi, kelembutan tadi ya, tanpa kemarahan ya, kemudian banyak dialog dari hati ke hati kepada anak. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu kemudian diajarkan sholat lagi, walaupun dia 10 tahun, walaupun perintahnya itu 7 tahun tapi ternyata enggak tumbuh, maka 10 tahun itu diulang kembali. Nah, setelah diajarkan sholat ya, yang pokok-pokok ya, yang wajib-wajib ya, maka setelah itu akhirnya insya Allah ta'ala kita arahkan anak kita untuk apa namanya, anak kita akan mandiri untuk melaksanakan sholat. Maka setelah iman tumbuh, kemudian dia sudah tahu bagaimana cara sholat, dia enggak masih lalai, itu baru boleh dipukul. Tapi kalau dia masih malas ya, malas untuk ibadah, keseharian juga malas-malasan terus, itu pemukulan kepada anak maka akan menjadikan anak lebih jauh dan bahkan akan lebih membenci terhadap sholat. Demikian Pak Fauzi, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Fauzi dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya menyambung pertanyaan dari Bapak Fauzi, datangnya dari Ayah Akila di Surabaya yang menyimak via YouTube. Beliau bertanya, Ustaz, mohon diberikan contoh usia remaja di zaman Nabi dulu. Apakah kerjanya, bagaimana kematangannya, dan di usia berapa beliau menikah, Ustaz? Terima kasih. Ya. Silakan, Ustaz. Contoh ya dari Abu Akila ya di Surabaya. Contoh apa namanya? Remaja yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi sebagai contoh ya, kita ambil contoh anak yang diasuh langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Usamah bin Zaid. Beliau adalah anaknya Zaid, ibunya adalah Ummu Aiman. Usamah bin Zaid itu umur 15 tahun dia sudah menikah. Berarti dia sudah balig sekaligus dia akil. Sehingga dia tidak sempat mengenyam masa transisi yaitu remaja. Begitu anak-anak langsung dewasa. Inilah hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diketahuan potensinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan bahwa Usamah bin Zaid itu adalah potensi menjadi seorang pemimpin, panglima. Ternyata Nabi SAW menunjuk Usamah bin Zaid menjadi seorang panglima, dan akhirnya menjadi panglimanya setelah Nabi SAW wafat ya, yaitu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya umur 18 tahun Usamah bin Zaid menjadi seorang panglima. Ini contoh apa namanya pendidikan pada zaman Nabi yang mana tidak mengenyam masa remaja. Namun banyak sekali waktu itu ya, orang-orang yang tidak dididik apa namanya tidak sempat ya, atau mereka belum masuk Islam ya, belum masuk Islam atau sudah masuk Islam tapi masih lemah imannya dan tidak langsung diasuh oleh Nabi di rumah beliau. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, seorang laki-laki badui, itu laki-laki yang sudah dewasa itu, dia itu datang ke masjid kencing. Itu jelas bukan perlakuan seorang pemuda. Kalau seorang pemuda itu atau orang yang sudah dewasa, dia itu mesti sudah taat beribadah ya, dia tahu ilmu dan dia sudah berkarya. Tapi laki-laki badui tersebut walaupun sudah dewasa, sebenarnya kategorinya adalah remaja. Karena apa? Karena apa namanya, ciri-ciri pemudanya ada yang tidak muncul pada dirinya, yaitu apa? Yaitu dia belum nalar, nalarnya belum tumbuh, ilmunya belum ada. Ya. Yaitu tahu kalau itu masjid kok dikencingi, itu berarti perilaku anak-anak yang terjadi pada orang yang dewasa. Bagaimana Nabi SAW menangani remaja tersebut ya. Jadi kita anggap itu adalah remaja karena apa? Kategorinya bukan sebagai orang dewasa. Karena apa? Harusnya orang dewasa tidak kencing di masjid ya. Bagaimana cara Nabi melakukannya? Apakah Nabi dengan kekerasan atau dipukul? Ya. Tidak. Nabi hanya berdialog dengannya ya, bahwa diterangkan kepadanya bahwa masjid itu untuk sholat, masjid itu untuk berzikir, baca Quran, bukan untuk buang kotoran. Akhirnya laki-laki tersadar ya, bahwa ternyata memang gak boleh kencing di masjid. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi untuk mendidik remaja yang dia sudah beriman tapi ternyata dia belum berilmu, fitrah belajarnya belum tumbuh. Itu contoh, salah satu contoh. Terus kemudian ternyata Nabi SAW dalam apa namanya mendidik seorang yang sudah balig tapi masih ada penyimpangan, yaitu remaja. Sebagai contoh, yaitu seorang anak yang sudah besar itu dititipi Nabi setangkai anggur untuk diberikan kepada ibu anak tersebut. Ternyata belum sampai ke ibu anak tersebut, itu dimakan olehnya sehingga habis. Ternyata beberapa hari kemudian, di hari yang lain, Nabi SAW itu menanyakan, sudahkah anggur kamu berikan kepada ibumu? Akhirnya anak itu menjawab, belum wahai Nabi, saya makan habis. Ini Nabi agak keras ini, agak keras. Akhirnya Nabi menjuluki dia itu hudar, yaitu kamu itu pengkhianat. Ini keras sekali. Karena apa? Anak tersebut sudah tumbuh fitrah imannya. Anak itu sudah tahu ilmunya bahwa itu tidak amanah, itu dosa. Tapi dia melakukan. Akhirnya dengan sebutan itu anak kembali lagi kepada kebenaran, karena apa? Sudah kuat keimanannya. Ini seandainya tadi itu apa namanya, laki-laki badui itu kemudian dimarahi oleh Nabi, maka bisa jadi dia tidak akan apa namanya sadar bahwa itu adalah kesalahannya. Bisa jadi dia malah marah itu, marah, dan dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu dalam hal apa namanya adab di dalam masjid itu. Jadi itu adalah sebagai contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan. Jadi intinya remaja itu bukan semata-mata anak yang sekolah. Orang tua pun yang dia sudah punya anak walaupun umurnya 40 tahun ya, atau bahkan 50 tahun, tapi kalau kategori pemuda atau dewasa tadi belum ada, yaitu masih malas beribadah ya, kemudian masih malas belajar, bahkan tidak memiliki karya, itu sebenarnya remaja. Karena remaja itu peralihan antara balig dan akil. Akil itu adalah dewasa mental. Dewasa mental itu bukan berarti nanti seorang yang sudah umurnya 40 itu mesti sudah dewasa mental, belum tentu. Nah, jadi itu adalah contoh-contohnya ya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan sampel contohnya dari pertanyaan yang diajukan tadi oleh Abu Akila di Surabaya. Semoga dapat dipahami dan kita mengerti bersama. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari live YouTube atau chat YouTube, datangnya dari Abu Arka di Rusun Karangroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara mengarahkan anak yang sangat aktif, tidak bisa diam, di usia 5 tahun ke bawah? Jazakallah khairan Ustaz. Silakan ya. Ustaz. Mengarahkan anak yang sangat aktif, bahkan ada yang menyebut hiperaktif, tidak bisa diam, usianya sekitar 5 tahun, masih di bawah 7 tahun. Perlu diketahui Abu Arka yang ada di rumah susun Karangroto, bahwa masa-masa ananda itu masih masa penumbuhan fitrah keimanan, masa emas penumbuhan fitrah keimanan. Ananda belum waktunya untuk dilatih adab, tapi dikenalkan adab untuk dia cinta adab. Jadi belum dilatih. Maka usia-usia itu apabila anak belum beradab itu tidak masalah karena belum waktunya. Karena pelatihan adab itu nanti ketika dia umur 7 tahun ini. Maka sikap apa yang harus dilakukan? Satu sisi anaknya aktif sekali, mungkin bisa jadi ibunya atau orang tuanya itu lelah sekali untuk mengasuh anak tersebut. Perlu diketahui ya Bapak Ibu sekalian, ya para orang tua, bahwa anak itu memiliki keunikan. Ada anak yang kecilnya itu pendiam, suka menyendiri, hanya nulis saja. Ada juga anak yang sukanya gerak, ada anak yang sukanya berkelahi dengan temannya. Ya, itulah keunikan mereka. Apabila mereka umurnya masih sekitar 5 tahun, sesungguhnya itu adalah hal yang bukan menyimpang, ya. Penyimpangan itu terjadi ketika sudah balig. Karena apa? Dikatakan menyimpang karena sudah dicatat amal perbuatannya oleh malaikat, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah balig. Tapi untuk anak-anak kecil mereka belum ada tanggung jawab moral, belum ada beban syariat, ya. Sehingga tidak bisa kita menuntut anak kecil itu harus taat beribadah, belum bisa. Sehingga tidak bisa kita menuntut anak kecil tersebut untuk beradab, enggak bisa. Harus anteng, harus tertib, enggak bisa. Justru kalau anak tersebut kemudian dipaksa untuk diam, maka akan terjadi masalah. Yang terjadi apa? Yaitu ego dia tidak tuntas, kemudian muncul imaji yang negatif bahwa orang tua itu ternyata tidak sayang kepadaku, bahwa hidup itu enggak enak, ya. Bahwa ternyata Islam itu enggak indah, saya harus dipaksa. Ya akibatnya khawatirnya nanti setelah dia balik akhirnya jadi remaja. Karena apa? Karena luka itu enggak hilang. Ya. Persepsi negatif tentang Islam itu masih muncul pada dirinya sehingga dia malas beribadah ketika besar. Ini ketika besar. Perlu diketahui ya, untuk menjadikan anak itu rajin belajar bukan dimulai dari pemaksaan atau pembiasaan, tapi dimulai dengan penyadaran. Sadar dulu, iman dulu ditumbuhkan, karena iman itu terkait dengan kesadaran. Nah, baru kemudian diajarkan, kemudian akhirnya dia akan melaksanakan sholat. Jadi intinya ya, untuk Abu Arka tidak mengapa ya, intinya bahwa kita harus berpikir positif bahwa anak kita hebat. Hebatnya di situ. Insya Allah Ta'ala nanti begitu dia tamyiz ya, sekitar 7 tahun dia mulai agak tenang karena nalarnya sudah mulai tumbuh. Harapannya pada saat ini aktif ya enggak masalah, kita dampingi saja, jangan dibiarkan. Kita dampingi ya. Kita apa namanya, bimbing, kita jaga sehingga hal-hal yang membahayakan anak kita itu bisa kita cegah. Tapi apabila tidak membahayakan dirinya dan orang lain ya sudah kita dampingi saja, jangan dicegah. Anak-anak usia 5 tahun itu jangan banyak diberi larangan. Ya, jangan banyak diberi larangan. Itu tadi patokannya. Selama tidak membahayakan dirinya dan orang lain ya sudah enggak masalah. Ya. Walaupun mungkin kalau itu yang melakukan orang dewasa jelas itu dosa, tapi bagi anak enggak masalah. Contoh, anak 5 tahun diajak ke masjid enggak mau ya sudah. Ya enggak masalah. Wong Nabi aja memerintahkan salat itu umur 7 tahun. Nah, ini. Jadi intinya kepada Abu Arka ya tidak masalah, ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yang aktif. Ya, harapannya adalah kelak ya, setelah aktifnya itu tuntas pada anak 5 tahun sampai 7 tahun ya, harapannya kelak dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul kreatif, betul-betul menjadi orang yang rajin bekerja karena aktifnya ya waktu kecil itu. Nah, jadi tidak ada anak nakal ya sebenarnya. Kenakalan dia yang kita sebut mungkin aktif itu adalah potensi dia yang belum tampak buahnya. Buahnya nanti panennya kapan? Yaitu ketika mereka sudah balig ya. Sehingga tidak ada akil karena pas sudah langsung berkarya. Demikian wa alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan tentunya kepada Bapak Abu Arka di Rusun Karangroto tadi yang bertanya. Pertanyaan terakhir Ustaz, dan silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Datangnya dari Ulko. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara membuat pemuda kami kembali produktif dan membaur di sekitar? Dan bagaimana cara saya sebagai orang tua memberi teladan yang benar untuk pemuda kami agar cinta kembali kepada Allah dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar?" Silakan Ustaz. Ya. Ini permasalahan umum yang sering dihadapi oleh orang tua yang memiliki anak yang sudah pemuda, yang sudah remaja ya. Kalau sudah pemuda insya Allah gak ada penyimpangan. Penyimpangan itu terjadi ketika remaja, yaitu balig tapi belum akil. Apa yang harus dilakukan? Yaitu ada langkah secara umum ya, yang dilakukan. Yang pertama adalah langkah peduli atau empati, yang sering kita kenal dengan istilah emisol ya. Empati, imajinasi, dan solusi. Jadi langkah yang pertama adalah kita betul-betul mendekat ke anak. Yang sering dilakukan kebanyakan orang tua, melihat anaknya gak produktif, anaknya malas beribadah, itu dengan kekerasan. Dengan wajah orang tua setiap hari yang cemberut kepada anaknya, itu tidak bisa menumbuhkan kecintaan anak atau pemuda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena menumbuhkan kecintaan itu dengan kelembutan, dengan keceriaan. Ya, tidak bisa dengan apa namanya cemberut atau kemarahan atau wajah yang tidak menyenangkan, itu enggak bisa. Nah, maka yang kita lakukan walaupun dia sudah besar, jangan khawatir dia nanti akan manja, tidak. Karena ini adalah prosedurnya seperti ini, yaitu pertama kita empati pada anak. Sebelum kita mengatasi anak ini ya, sebelum empati, maka orang tua itu harus membersihkan diri dulu, kejiwaannya. Melakukan tazkiyatun nufus ya, penyucian jiwa. Sehingga dia orang tua jadikan teladan bagi anak. Nah, setelah orang tua menjadi teladan bagi anak, kemudian dekati anak ya. Minta maaf kepada anak, gali potensi anak ya. Gali potensinya, gaya belajarnya dia apa, kemudian kepribadiannya, karakternya itu bagaimana, terus kemudian bakatnya itu arahnya kemana. Setelah semua informasi kita peroleh pada diri anak dengan langkah empati tadi, maka langkah yang kedua adalah imajinasi. Kita muncul ide-ide, oh anak ini kayaknya itu cocoknya nanti akan berkarir seperti ini. Wah, anak ini kayaknya nanti kalau belajar gayanya ini, maka yang saya harus melakukan apa, itu ide. Setelah ide ketemu ya, akibat dari ditemukannya data-data atau informasi pada diri anak sebelumnya, maka selanjutnya adalah solusi. Nah, solusi adalah kegiatan-kegiatan untuk mempraktekkan ide tersebut. Tapi kalau ternyata solusi itu ternyata pemuda tadi atau anak tadi tidak setuju, maka diulang lagi ke empati lagi. Barangkali proses menyerap tadi, yaitu empati tadi, masih ada yang kurang lengkap. Oh, bisa jadi tadi menemukan gaya belajarnya keliru, menetapkan kepribadiannya keliru, menemukan bakatnya juga keliru. Nah, maka diulang kembali sampai begitu solusi dilaksanakan, anak-anak betul-betul nyaman dan setuju. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi memutar ya, mulai dari empati, solusi, dan imajinasi itu berputar terus sampai betul-betul anak merasa nyaman ya. Jadi seperti itu. Nah, itu jawabannya seperti itu secara umum ya. Ya, terutama pemuda yang masih sholatnya itu bermalas-malasan, itu langkah ringkasnya adalah emisol ya. Demikian wa'alam bisawab. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Ya, untuk kesimpulan dari materi kali ini ya, tentang masalah penyimpangan remaja ini dan solusinya, sesungguhnya lepas dari pendidikan masa lalu remaja tersebut, kalau kita analisa bahwa masalah remaja itu dua, yaitu karena setelah balig ada dorongan seksualitas maka dia ingin menikah. Ibarat remaja terus mengatakan aku ingin menikah, tetapi, nah, tetapinya itulah yang membuat masalah. Banyak alasan itu. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua pada diri remaja ini lepas dari pendidikan masa lalu. Aku ingin berkarya, ya, tetapi, nah, tetapinya itulah yang menjadi masalah. Kenapa pemuda enggak berani menikah? Karena belum dewasa mental. Dia belum berani bertanggung jawab. Dia belum bisa mandiri. Ya. Dia belum bisa toleran. Dia belum bisa mengendalikan emosinya. Ini berarti pertanda dia belum dewasa mental. Itu yang menyebabkan dia enggak berani menikah. Ya. Kemudian di sisi lain, setelah dia ingin menikah mesti berpikir bagaimana aku akan menafkahi istri saya. Kemudian bagi wanita kalau menikah, dia akan berpikir bagaimana saya bisa mengasuh anak, bagaimana saya bisa mendidik anak saya, bagaimana saya bisa mengatur rumah suami saya. Kadangkala masih merasa anak-anak dan ingin bermain terus, sehingga enggak berani untuk perempuan. Nah, akhirnya Yang kedua, yaitu aku ingin berkarya tetapi mengapa enggak berani berkarya? Karena tidak tahu arahnya, ya, serba takut, ya, takut gagal, takut bangkrut, ya, tidak berani susah, ya, pinginnya itu pekerjaan yang duduk kemudian penghasilannya besar. Ini tidak dewasa mental, ini belum akil. Kalau sudah akil, dia enggak takut untuk hidup susah. Walaupun mungkin saat ini dia lakukan bekerja di bawah terik matahari enggak masalah. Karena apa, dia sudah punya misi. Tidak selamanya saya akan seperti ini. Insya Allah saya akan menjadi lebih baik karena ada misi ini. Jadi dua hal ini yang menjadi penyebab apa namanya kenakalan remaja, yaitu karena dorongan seksualitas, ya. Akhirnya remaja pinginnya menikah tapi belum mampu. Kemudian yang kedua adalah akibat tidak tahu potensinya, maka begitu tidak ingin berkarya dia bingung. Nah, oleh karena itu marilah kita apa namanya percepat akil dengan apa? Mendewasakan mental mereka, latih mereka bertanggung jawab. Latih mereka untuk mengurusi dirinya sendiri. Ya, latih mereka untuk menafkahi dirinya sendiri sehingga setelah itu dipegang oleh mereka dan mereka dapatkan insya Allah ta'ala mereka yang sudah balik itu akan menjadi akil dan mereka akan siap untuk menjadi seorang dewasa yang sejati. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada yang salah ya. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada yang salah itu dari diri saya pribadi dan setan ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua ya dari kesalahan-kesalahan kita dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.